Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah sampai pada ayat 83 dari surah Al-Maidah, surat kelima dari Al-Quranul Karim. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih mengkisahkan tentang bagaimana perlakuan umat Nasrani terhadap umat Islam. Umat Nasrani yang jujur dan setia kepada ajarannya yang benar akan menangis ketika mendengar lantunan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena tidak ada yang menandingi keindahan Al-Quran dalam memuji Nabi Isa dan Bunda Maria. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 83 surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafiyadu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Qur'an yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 83 ini tidak boleh dipisahkan dari ayat 82. Ya. Jangan sampai ada pembusukan antar umat beragama dengan mengutip Al-Quran sepenggal-penggal. Ya. Jangan sampai ada orang yang menyatakan bahwa Islam sama dengan Nasrani, Nasrani sama dengan Islam berdasarkan ayat 82 dari surah Al-Maidah ini. Salah. Itu adalah pernyataan yang salah besar. Karena la tajidanna aqrabahum mawaddah, orang Nasrani itu menjadi sahabat dekat umat Islam. Karena apa? Karena mereka menyatakan dirinya menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasrani yang benar menurut ayat 82 dari surah Al-Maidah ini adalah Nasrani yang masuk ke dalam agama Islam. Iya. Faktubna ma'asyahirin. Kemudian kita juga melihat di awal ayat bagaimana keagungan Al-Quranul Karim membuat umat Nasrani yang memiliki hati nurani akan mencucurkan air mata. Allah. Indahnya Al-Quran memuji Nabi Isa. Dan tidak ada kitab suci yang lebih hebat memuji Nabi Isa alaihissalam melebihi Al-Quran. Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ustaz Fajrul dan Ustaz Nafi, persilahkan. Menarik sekali firman Allah ayat 83 dari surah Al-Maidah ini, yaitu kalau kita tinjau dari segi bahasa, yaitu kata wa idza sami'u, apabila, wa idza dan apabila mereka mendengarkan. Sebetulnya ada perbedaan antara kata kita ucapkan kata idza ini antara kita yang berbicara sehari-hari atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau idza itu kalau perkataan kita, contohnya idza ja'aka fa ukrimuka, apabila engkau datang kepadaku maka engkau akan aku muliakan. Artinya ini bisa jadi tidak terjadi atau bisa jadi terjadi begitu. Tapi apabila dia datang itu mesti akan terjadi gitu. Begitu. Dan firman Allah ini ketika Allah berfirman wa idza sami'u, itu suatu hal yang sudah pasti akan terjadi. Tidak ada kemungkinan lagi. Jadi apabila betul-betul kita mendengarkan firman Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka inilah yang membuatkan jiwa kita ini bergetar, dan sehingga sangkinkan terharunya dengan apa yang diajarkan Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah, sampai dengan terharunya itu kita mendapat terharu dengan mengucurkan air mata kita. Mimma arafu minal haq. Mimma di sini adalah gabungan dari kata min dengan ma. Min di sini bukan artinya mulai, bukan artinya tabait sebahagian, tapi mim di sini adalah mim as-sababiyah, yang menyebabkan mereka itu mengetahui kebenaran, sehingga mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka selalu yaitu terharu terhadap apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan dalam firman Allah ini, Rabbana amanna, ya Allah, sesungguhnya kami beriman dengan Engkau, maka masukkanlah kami golongan orang-orang yang betul menjalankan dan mempertahankan ajaran Engkau, yaitu menjadi orang-orang yang syahid di muka bumi ini. Gimana Ustaz? Luar biasa memang bahasa Al-Quran ini, sehingga tidak ada yang bisa melepaskan diri dari ketertarikannya dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa termasuk bahasa air mata. Karena air mata ini adalah salah satu ungkapan emosional. Dikatakan ketika Fir'aun wafat, fama bakat alaihi as-sama'u wal ard. Langit tak menangisinya, bumi tak merindukannya. Artinya apa? Kata-kata bakat menunjukkan bahwa Allah juga mempunyai kekuasaan yang sangat hebat pada benda-benda selain manusia. Nah, apalagi manusia yang mempunyai kolbu yang latif, yang jelas, mempunyai hati yang murni dan fitrah yang masih suci. Ini tentunya dapat kita tarik bahwa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka bagian dari hidupnya adalah menghayati firman-firman Allah dan memahaminya dengan sebenar-benarnya, sehingga terbentuklah pola fikir yang baik. Nah, tertarik kemudian kita menarik ayat ini kepada tentang hubungan Islam dan Nasrani. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya titik-titik persamaan itu sangat banyak. Ya, kecuali mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang sombong dan menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang junior, lebih senior adalah agama Nasrani. Itu adalah ucapan-ucapan yang hanya iblis sajalah yang mengungkapkan itu terhadap Adam alaihissalam sebelumnya. Nah, ini kalau kita melihat bahwa apalagi mereka merindukan sebuah kata-kata syahidin, ya, orang-orang yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad. Faktubna, maka masukkanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan atas kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan inilah mungkin yang kalau kita tarik dari kajian yang lalu, sosok-sosok Habash Najasyi, sosok-sosok yang beriman kepada Nabi Muhammad dengan kerelaan dan keikhlasan, dan bahkan mau membela kepentingan Nabi. Iya, saya melihat bahwa Najasyi itu adalah sampel. Dan tidak disebutkan di sini, artinya bukan saja Najasyi yang masuk ke dalam agama Islam dari umat Nasrani. Banyak sebenarnya yang masuk. Nah, kita melihat bahwa Kristen Kiptiah yang ada di Mesir itu dulu, masyarakat Mesir itu adalah dulu adalah Kristen Ortodok. Tapi begitu sekarang kita menemukan 90% penduduk Mesir itu sekarang adalah Muslim sejati. Ini merupakan bukti bahwa tidak disebutkannya nama Najasyi ini mengindikasikan kalaulah umat Nasrani berpikir murni, berpikir jernih, dia akan masuk Islam ketika mendengarkan Al-Quran. Tapi ketika dia ingin mencari kesalahan di dalam Al-Quran, seperti sampel Snoke Hirsch yang hafal Al-Quran dan tinggal 15 tahun di Arab Saudi sana, di Mekah, tidak akan bergeming. Kenapa? Kok dia baca Quran tapi tidak memasuk Islam sedikit pun? Karena memang dia tidak ingin mencari kebenaran. Bukan mimma arafu minal haqq, tapi memang dia mencari mimma arafu minal batil. Dia mencari kebatilan, maka Allah pun memberi kebatilan bagi dia, sehingga akhir hayatnya pun dia tidak memeluk dalam agama Islam. Satu pernyataan lagi di samping yang ini, kita menemukan bahwa Al-Quranul Karim itu disebutkan Allah dengan Al-Karim. Maha Pemurah, Karim, itu adalah wujud dari murah. Karena apa? Al-Quran itu sangat murah hati. Kalau kita membaca Al-Quran, hati kita pun akan saling tenggang rasanya tinggi. Karena kita menjadi sosok-sosok yang karim, mudah tersentuh, memiliki empati dan simpati dengan orang lain. Atau Al-Quranul Hakim, bijaksana. Orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang yang bijaksana, tidak cepat mengumbar marah, tidak cepat membalas dendam. Karena apa? Karena Al-Quran itu mendekatkan manusia kepada hati nuraninya. Tafiyudu minad damai, kata Ustaz Hanafi tadi. Iya. Timbul pertanyaan di sini, ada yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, Al-Quran ini katanya tidak konsisten, kata orang orientalis. Karena apa? Terkadang disebut wajilat kulubuhum. Ketika orang membaca Al-Quran, hatinya bergetar. Tetapi yang di lain disebutkan tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang. Apa yang bergetar itu? Atau tenang kalau baca Quran? Iya. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berkata, dua-duanya benar. Iya. Ditambah lagi ayat ini, tiga-tiganya benar. Membaca Al-Quran itu kalau direnungi, melihat bagaimana kisah itu memang betul ini, terjadi, bisa menangis, hati kita. Betul. Wajilat. Tafidhu minad da'i mimma'arufu minal haq. Iya. Ketika kita mendengar neraka yang begitu dahsyatnya, hati kita pun menjadi gejolak. Karena apa? Karena kita semua bersalah. Iya. Kita takut kalau kita pun masuk ke dalam neraka. Kita pun merintih, menangis. Maka ketika kita sholat terawih di Masjid Amrunul As, sholat terawih yang satu malam satu juz, kita tidak merasa kecapean. Tetapi yang ada, menangis orang Mesir itu karena apa? Bagaimana dosanya begitu banyak, begitu bagaimana azab Allah begitu pedih. Tetapi di sisi lain, ketika mendengar Al-Quran, tatma'innul qulub, mendengar surga, maka hati pun menjadi tenang. Ketika mendengar bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi, atau inna rahmati kataba rabbukum ala nafsi rahmah, maka hati pun menjadi tenang. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, tiga hal ini tidak harus dikontradiksikan, tetapi tiga hal ini berlaku pada kondisi masing-masing. Mendengar surga, hati pun menjadi tenang. Mendengar kasih Allah, hati menjadi tenang. Mendengar neraka, hati akan bergejolak, takut masuk ke dalamnya. Dalam kondisi ini, kita pun bisa menangis berlinang si air mata. Iya, memang sangat menarik sekali ayat ini, Ustaz. Artinya, ketika orang membaca Al-Quran, ketika mendengar ajaran yang disampaikan Rasulullah, baik itu melalui hadis ataupun Al-Quran, mereka bisa meneteskan atau mencurahkan air mata. Disebabkan apa? Disebabkan kalau dalam ayat ini mengatakan mimma arafu minal haq, artinya mereka mengetahui kebenaran. Bisa saja sebelum mereka belum mengetahui kebenaran, mereka kadang-kadang kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seakan-akan kita hidup ini hanya menunggu sore dari pagi, siang, sore. Begitu terus kita tanpa ada tujuan, nah rutinitas, tanpa ada tujuan kita dalam hidup ini. Makanya ketika mereka menyadari apa sesungguhnya yang harus dilakukan dalam hidup ini, mereka langsung mengatakan Rabbana amanna, kemana imanku selama ini, kira-kira begitu. Ya, maka mengucapkan Rabbana amanna, ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada Engkau, dan harapannya menjadikan golongan, dimasukkan kepada golongan orang-orang syuhada, kan begitu. Jadi memang terkait iman dengan Al-Quran sangat tinggi, Ustaz Fadil. Di dalam ayat yang lain, wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat, maka bertambahlah iman itu, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Artinya apa? Kalau orang memang mencari kebenaran di dalam Al-Quran, yang bertambah adalah iman. Tetapi kalau memang mencari yang lain, maka yang bertambah adalah kesesatan. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk dan hidayah atau keimanan, maka yang terjadi adalah jauh dari keimanan itu sendiri. Ya, saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan kajian kita dalam hal tafsir Sa'rawi selama ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. In uridu illal islah. Yang kita inginkan adalah kebaikan. Kebaikan di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kecil kita, di dalam masyarakat, di dalam Sumatera Utara, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kalau masyarakatnya baik, tentu saja keamanan pun akan terwujud. Kalau keamanan terwujud, maka perekonomian pun akan meningkat. Kalau itu terjadi, yang sejahtera tentunya kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.